الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Dari nikmat yang terkecil sampai nikmat yang terbesar, nikmatul hidayah, nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatus sunnah. Baik nikmat-nikmat yang zahir, yang nampak, atau nikmat-nikmat batin yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa asbaghu 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kalian, baik nikmat-nikmat yang zahir, yang nampak, atau nikmat-nikmat batin yang tersembunyi. Di antara sekian kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, nikmatus sihah wa nikmatul farah, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah sekarang kita berada di akhir-akhir bulan Syaban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keutamaan-keutamaan. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dari Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, belum mengatakan, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu misla ma tasumu fi hadha ash-shahr." Wa Rasulullah, aku belum pernah melihatmu berpuasa seperti puasa yang engkau lakukan di bulan ini, yaitu bulan Sya'ban. Nabi mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfiru 'anil nas baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban merupakan bulan di mana banyak manusia yang lalai. Bulan Sya'ban ini bulan yang terletak antara bulan Rajab dengan bulan Ramadhan. Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadhan. Fihi turfa'ul a'mal. Pada bulan tersebut diangkatlah amalan-amalan. wa anna uhibbu ayurfa'a amali wa ana sawim, dan aku ingin diangkat amalan-amalanku dalam keadaan aku berpuasa, sehingga Nabi SAW beliau banyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Bahkan dalam hadis yang lain, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala syahran bisawm illa bi Sya'ban. Aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sunnah sebulan penuh melainkan pada bulan Sya'ban. Sehingga di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Masih tersisa beberapa hari lagi bulan Sya'ban, maka hendaklah kita mempergunakannya dengan melaksanakan ibadah yang mulia ini, yaitu memperbanyak saum di bulan Sya'ban. Yang dilarang oleh Nabi SAW adalah mendahului Ramadan dengan berpuasa satu hari atau dua hari sebelumnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, la taqaddamu Ramadan bi saumi yaumin aw yaumain. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa satu hari atau dua hari sebelumnya, kecuali bagi orang yang memiliki kebiasaan puasa sebelumnya, biasa melaksanakan puasa Senin Kamis misalkan. Ketika Ramadan misalkan jatuh di hari Selasa, kemudian dia puasa hari Senin, enggak apa-apa, dikarenakan dia biasa melaksanakan puasa Senin Kamis. Tapi bagi yang tidak biasa melaksanakan puasa-puasa sunnah, kemudian mendahului Ramadan dengan berpuasa satu hari atau dua hari sebelumnya, maka dia melakukan perkara yang dilarang dalam syariat. Nah, adapun hadis, apabila sudah lewat pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa, hadisnya lemah, tidak bisa dipakai sebagai hujah. Di antara bantahannya, hadis yang kita bacakan tadi bahwa Nabi SAW beliau banyak melakukan saum sunnah di bulan Sya'ban. Bahkan sampai ada sahabat yang mengatakan, aku tidak melihat Rasulullah SAW menyempurnakan saum sunnah pada sebulan penuh kecuali di bulan Sya'ban. Nah, dan insyaallah sebentar lagi, insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semuanya untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Sebelum kita memasuki bulan Ramadan, maka tentunya sebagai seorang muslim, sebelum kita beramal, hendaklah kita berilmu terlebih dahulu. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau membawakan suatu bab dalam kitabnya Sahihul Bukhari, babul ilmi qabla al-qawli wal-amali, bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Kalau kita berucap kemudian beramal tanpa dengan ilmu, akan jatuh kepada kesesatan. Kenapa orang-orang Nasrani disebut dengan orang-orang yang dhalin, orang-orang yang sesat? Dikarenakan mereka beramal tanpa dengan ilmu. Sebaliknya orang-orang Yahudi disebut dengan golongan al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebabnya mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Sehingga jalannya lurus, jalan di atas ilmu dan mengamalkan ilmu. Sebagaimana yang kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap rakaat salat-salat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Bagaimana jalan mereka? Jalan mereka itu di atas ilmu dan mengamalkan ilmu. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan jalan orang-orang Yahudi. Mereka berilmu, tidak mengamalkan ilmunya. Bukan pula jalan orang-orang sesat, orang-orang Nasrani, yang mereka beramal tanpa dengan ilmu. Sangat penting sekali lagi bagi kita berilmu sebelum beramal. Sebelum memasuki bulan Ramadan, maka hendaknya kita mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan, dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat tarawih, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Sehingga tema kajian kita siang hari ini berkaitan dengan fikih saum. Fikih saum itu sangat banyak. Kalau kita sampaikan dalam satu majlis, mungkin tidak cukup hanya satu majlis saja. Tapi insya Allah mungkin kita akan sampaikan perkara-perkara yang sifatnya penting dan sangat penting untuk kita ketahui, berkaitan dengan keutamaan saum, berkaitan dengan sholat tarawih, berkaitan dengan amalan-amalan yang dihasung di bulan Ramadan, dan juga berkaitan dengan pembatal-pembatal saum. Insyaallah mudah-mudahan waktunya mencukupi. Pembahasan ini, walaupun kita sering mendengarnya, bahkan mungkin diulang-ulang setiap menjemput bulan Ramadan, tapi gak ada salahnya kita mengulang-ulang kembali, mengingat-ingat kembali. Pepatah mengatakan wa fil i'adah ifadah. Di dalam mengulang-ulang pelajaran, mengulang-ulang ilmu, kita bisa mendapatkan faedah-faedah yang lain. Tahun kemarin kita belajar tentang fikih shaum, dapat faedah alhamdulillah. Tatkala kita belajar lagi fikih shaum pada tahun yang berikutnya, kadang-kadang bahkan seringnya kita mendapat faedah-faedah yang lain lagi. Dan juga pepatah yang lainnya, idza takarrara taqarrara, apabila berulang-ulang maka akan menetap. Dalam artian, kalau pelajaran, kalau ilmu kita ulang-ulang, maka akan menetap dalam ingatan kita, menetap dalam hati kita. Dan juga para ulama yang lainnya, al-mudhakarah hayatul ilmi, mudah kalau saling mengingat ilmu yang telah kita dapatkan, ini merupakan hidupnya ilmu, ya. Dengan kita mengulang-ulang, dengan kita mengingat-ingat kembali, ya. Apalagi kita sebagai manusia, makhluk yang tidak lepas dari yang namanya lupa. Hukum-hukum saum yang telah kita pelajari pada tahun yang lalu, mungkin sekarang kita sudah lupa. Ya. Siapa yang wajib melaksanakan saum? Apa saja pembatal-pembatal saum? Bagaimana kaifiah salat tarawih ataupun hukum-hukum yang lainnya, mungkin kita pun terlupakan. Sehingga dengan kita mengulang-ulang kembali, kita akan mendapatkan faedah-faedah ilmu. Nah, seorang muslim atau muslimah akan menyambut bulan Ramadan dengan taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan menyambut bulan Ramadan dengan tekad yang kuat, tekad yang jujur untuk memanfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya. Dan untuk memakmurkan waktu-waktunya di bulan Ramadan dengan melaksanakan amalan-amalan soleh, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan kebahagiaan serta selamat dari api neraka, dikarenakan ini merupakan kebahagiaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, maka sungguh dia telah mendapatkan kebahagiaan. Dan ini merupakan kebahagiaan yang hakiki. Tatkala di akhirat nanti kita diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam jannah, ini merupakan kebahagiaan yang hakiki. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Maka hendaklah kita memanfaatkan momen Ramadan dalam rangka meningkatkan diri kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah, amalan-amalan saleh di bulan Ramadan. Di antara amalan yang dihasut di bulan Ramadhan, yang pertama adalah as-sawm, berpuasa. Ya. Kalau kita baca ayat Allah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu amal ibni Adam lahul hasanah bi asli amsalha ila 700 di'bin." Setiap amalan anak Adam, setiap amalan manusia, satu kebaikan akan dibalas menjadi 10 kebaikan yang semisalnya, bahkan sampai 700 kebaikan. Lihat bagaimana kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang melaksanakan satu kebaikan, Allah balas dengan 10 kebaikan yang semisalnya, bahkan sampai 700 kebaikan. Bahkan dengan niatannya saja untuk melaksanakan kebaikan, dan dia tidak melaksanakan kebaikan tersebut, sudah dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Berbeda tatkala seorang hamba melakukan kemaksiatan, Allah tidak melipat gandakan kemaksiatan yang dilakukannya, hanya dicatat sebagai satu kesalahan, satu kemaksiatan saja. Bahkan kalau dia berniat untuk melaksanakan kemaksiatan, kemudian tidak jadi melaksanakan kemaksiatan tersebut dikarenakan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah catat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Orang yang berniat untuk melaksanakan kejelekan, selama dia belum melaksanakannya, belum dicatat sebagai suatu kejelekan. Sungguh kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala sangat luar biasa. Setiap amalan manusia dilipat gandakan, satu kebaikan menjadi 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kebaikan. Yaqulu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, illa siyam, kecuali saum. Saum itu balasannya bukan hanya 10 kali lipat, bukan hanya 700 kali lipat. Sehingga Allah mengecualikan puasa. Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan, satu kebaikan menjadi 10 kebaikan, sampai 700 kebaikan, kecuali puasa. Puasa itu lipatan gandanya tak terhingga. Bukan hanya sampai 700 kebaikan saja. Kenapa? Dikarenakan orang yang berpuasa terkumpul padanya berbagai macam kesabaran. Orang yang berpuasa dia bersabar dalam melaksanakan perintah Allah. Dikarenakan puasa, saum, perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dia bersabar melaksanakan. Orang yang berpuasa dia bersabar menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bersabar tidak makan, tidak minum, dikarenakan Allah melarang bagi yang berpuasa makan dan minum di siang hari. Perkara-perkara yang asalnya halal, makan, minum, berhubungan suami istri, asalnya halal. Tapi ketika di siang hari bulan Ramadan, Allah melarang bagi orang yang berpuasa untuk melakukannya. Dia sabar. Begitu juga orang yang berpuasa, dia sabar dalam menahan ucapan, menahan lisannya dari mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang jelek, khawatir mengurangi pahala puasanya. Dia pun sabar dalam menghadapi takdir Allah. Sabar dalam keadaan dia lapar, sabar dalam keadaan dia haus. Terkumpul padanya berbagai macam kesabaran-kesabaran. Dan Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan pahala tanpa ada batasnya. Sebenarnya pantas Allah mengatakan kecuali puasa. Puasa itu balasannya bukan hanya sampai 10 kali lipat, bukan hanya sampai 700 kali lipat. Tapi balasannya tidak ada batasnya. Dikarenakan orang berpuasa, mereka bersabar dalam menjalankan perintah Allah, bersabar dalam menjauhi larangan Allah, bersabar dalam menghadapi ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pantas mendapatkan pahala yang tidak ada batasnya. Dan Allah mengatakan fa innahu li wa ana 'azibi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Allah yang langsung membalasnya. Taraka sahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya, tidak menggauli istrinya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya karenaku. Ini keutamaan orang yang berpuasa. Nah, meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan, minum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di siang hari misalkan kita berada di rumah sendirian, tidak ada yang melihat, makanan tersedia di rumah kita, kita gak berani untuk memasukkan makan tersebut ke mulut kita, walaupun hanya satu suap saja, walaupun tidak ada yang melihat. Dikarenakan kita yakin Allah melihat kita. Dalam keadaan haus di siang hari, di terik matahari, tidak ada siapa yang melihatnya, dia memiliki minuman, tidak berani memasukkan minuman ke dalam mulutnya. Dikarenakan dia meyakini Allah melihatnya. Nah, sehingga orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, makanan, minumannya karena Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lisaimi farhatan. Bagi yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi. Yang pertama, bahagia ketika dia berbuka. Orang yang berpuasa sangat bahagia tatkala datang waktu berbuka. Nah, apalagi anak-anak, ya. Anak-anak biasanya kalau puasa siang hari mengumpulkan makanan-makanan ini itu lain sebagainya, dikumpulkan tumpuk makanan, ya. Dan ibadah asar ditunggu waktu adzan. Nah, dilihat terus makan dengan suara adzan, bahagia yang luar biasa. Kita pun demikian, datang waktu berbuka, sungguh kita merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan ketika kita berbuka, yang pertama kita bahagia bisa menyempurnakan puasa di hari tersebut. Ini kebahagiaan. Kita bisa menyempurnakan puasa di hari tersebut, padahal banyak gangguan-gangguan. Lapar, haus, tapi kita berusaha menahan karena Allah Subhanahu wa taala. dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Datang waktu berbuka kita bahagia, alhamdulillah kita bisa menyempurnakan puasa di hari tersebut. Kalau kita lihat sebagian saudara kita ada yang sakit, tidak bisa berpuasa di hari tersebut. Sebagian saudara kita ada yang sudah lanjut usia. Sebagian saudara kita ada yang sakit menaun, terus-terusan dalam keadaan sakit. Tapi kita bisa menyempurnakan puasa di hari tersebut. Sungguh suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan kebahagiaan yang kedua ketika kita berbuka, makanan, minuman yang sebelumnya diharamkan untuk dimakan di siang hari bulan Ramadan, datang waktu berbuka kembali dihalalkan lagi. Kita bisa makan makanan yang kita sukai lagi, bisa minum minuman yang kita sukai lagi, bahkan diperbolehkan kembali untuk mendatangi istri-istrinya di malam hari bulan Ramadan. Nah, dan juga kebahagiaan tatkala berbuka di hari raya Idul Fitri. Pagi kita bisa melaksanakan ibadah shaum. Kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah, amalan-amalan soleh di bulan Ramadan. Nah, ini kebahagiaan yang pertama. Kebahagiaan ketika apa? Berbuka. Yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Bahagia ketika bertemu dengan Rabb-nya. Nah, ini di jannah, di surga. Di mana kaum mukminin ketika berada dalam surga, mereka akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ini merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para penduduk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Ila dakhala ahlun nar nar wa ahlul jannati jannah." Ketika penduduk neraka masuk ke dalam neraka, penduduk surga masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para penduduk surga, "Maukah aku tambahkan nikmat kepada kalian?" Para penduduk surga mengatakan, "Ya Rabb, alam tubayyin wujuhana wa tudkhilna al-jannata wa tunajjina minan nar." Ya Rabb, wahai Allah, bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah Engkau telah memasukkan kami ke dalam jannah? Bukankah Engkau telah menyelamatkan kami dari neraka? Nikmat apa lagi yang hendak Engkau berikan kepada kami? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyikat tirai wajahnya. Dan kaum mukminin ketika itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa dengan kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya. Ya subhanallah. Ini menunjukkan sangat luar biasa nikmatnya bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para penduduk surga lupa dengan kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan berbagai macam makanan-makanan yang ada di dalam jannah. Rupa dengan istana-istana yang Allah siapkan sebagai tempat tinggal mereka dalam jannah. Rupa dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya berbagai macam mata air. Rupa dengan buah-buahan yang sangat beraneka ragam dan mudah untuk dipetik. Rupa dengan bidadari-bidadari yang Allah gambarkan bagaimana keindahan dan cantiknya. Rupa dengan nikmat-nikmat itu semuanya tatkala apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tentu ini merupakan cita-cita kita semuanya. Kita ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia, mata kita lemah. Mata kita tidak sanggup untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam ketika meminta untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Tarani, engkau tidak bisa melihatku di dunia ini." Nah, sampai Allah katakan, "Kalau seandainya gunung itu tetap pada tempatnya tatkala melihat, maka aku akan melihat." Tatkala Allah Subhanahu wa taala membukakan dari wajahnya ke gunung, gunung itu hancur, Nabi Musa pun pingsan. Gunung yang kokoh saja tidak kuat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, apalagi manusia. Tapi ketika di akhirat nanti, ketika di surga, Allah berikan kekuatan kepada mata-mata kaum mukminin sehingga mereka bisa melihat wajah Allah dan bernikmat-nikmat tatkala melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka beramallah dengan amalan yang soleh. Dan jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan di antara amalan soleh ada saum, berpuasa. Nah, keutamaan yang berikutnya dari keutamaan puasa, walakhudufu fammi shaim athyabu indallahi min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari wanginya minyak misk. Nah, kita merasakan kalau sedang berpuasa mulut kita bau. Dikarenakan di antara sebab bau mulut yaitu tidak makan. Tidak makan, tidak minum, ini sebab mulut kita bau. Nah, tapi bau mulutnya kita ketika melakukan puasa ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi, bahkan wanginya melebihi dari wanginya minyak misik. Jangan sampai ada yang beralasan kenapa enggak puasa, takut bau mulut. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada minyak misik. Nah, keutamaan yang berikutnya, puasa ini merupakan sebab diampuni dosa-dosa. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan dalam keadaan iman dalam keadaan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini bagi yang melaksanakannya dalam keadaan iman. Dia mengimani kewajiban berpuasa. Nah, dalam keadaan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka menyampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Tapi tentunya keutamaan yang kita sebutkan tadi, pahala yang sangat banyak yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa, bukan hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi di samping itu dia pun meninggalkan perkara-perkara yang bisa mengurangi pahala puasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Malam yada qawla az-zur wal amal bih, falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang jelek, kedustaan, dan beramal dengannya, maka Allah tidak butuh ketika dia meninggalkan makanan dan minumannya. Ruba sa'imin wa laysa fi siyamihi illa al-ju' wal 'athas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada apa-apa dalam puasanya kecuali sekedar lapar dan dahaga saja. Jangan sampai kita menjadi orang yang demikian. Nah, puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi. Maka hendaklah tatkala kita berpuasa memperhatikan adab-adab tatkala kita berpuasa. Nah, selain kita berpuasa menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri, maka hendaklah pendengaran kita pun berpuasa dari mendengar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu musik-musik, nyanyian-nyanyian yang mengajak kepada kemaksiatan-kemaksiatan, baik itu mendengar ucapan-ucapan yang sia-sia, mendengar ghibah, namimah dan lain sebagainya. Nah, begitupun pandangan kita pun hendaknya berpuasa dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat lawan jenis yang bukan mahramnya dengan pandangan syahwat, bernikmat-nikmat dengan memandangnya baik secara langsung ataupun melalui media-media televisi, koran-koran, majalah-majalah dan yang lainnya. Nah, begitu juga lisan kita hendaklah berpuasa dari mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung kemaksiatan-kemaksiatan, apalagi ucapan-ucapan yang mengandung kekafiran, ucapan yang mengandung kesyirikan, kebid'ahan dan yang semisalnya, dusta, kebohongan dan yang lainnya. Nah, yang jelas seluruh anggota kita, seluruh anggota badan kita pun hendaklah berpuasa. Jangan sampai hari di mana kita berpuasa sama dengan hari di mana kita tidak berpuasa. Hendaklah kita menyayangi ibadah puasa kita. Jangan sampai ibadah puasa kita tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita tidak bisa menjaga lisan kita, tidak menjaga pendengaran kita, tidak menjaga penglihatan kita. Nah, sehingga puasa yang dilakukan hanya lapar dan haus saja. Ya. Sebelum kita menyebutkan tentang amalan-amalan yang lain yang dihasung di bulan Ramadan, perlu kita ketahui masail-masail, masalah-masalah yang berkaitan dengan shaum, berkaitan dengan puasa. Nah, makna shaum lugatan secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan diri. Ini secara bahasa. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala tentang Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam, ketika beliau melahirkan putranya Isa alaihissalam, beliau mengatakan inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Sungguh aku bernadar kepada Allah yang Maha Penyayang untuk saum, berpuasa, menahan diri. Aku tidak akan berbicara hari ini kepada seorang pun di antara manusia. Nah, dalam ayat ini disebutkan bahwasanya Maryam bernadar kepada Allah untuk berpuasa. Dan puasanya di sini adalah menahan diri dari berbicara kepada orang lain. Nah, saum di sini maknanya adalah al-imsak, menahan diri. Adapun secara syariat, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhaddab, saum adalah imsakun mahsus an syai'in mahsus fi zamanin mahsus min syakhsin mahsus. Puasa yaitu menahan diri secara khusus dari perkara yang khusus pada waktu yang khusus dari orang yang khusus. Menahan diri secara khusus dari perkara yang khusus, dari perkara yang membatalkan puasa, makan, minum, jima, dan yang menduduki kedudukannya pada waktu yang khusus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Dari orang yang khusus, seorang muslim yang dia berakal, balig, dan juga mampu untuk melaksanakannya. Nah, dan bagi perempuan bukan dalam keadaan haid ataupun nifas. Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan saum yaitu al-imsak anil mufattirat ma'aqtiranin niya bihi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Saum yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan saum, makan, minum, hubungan suami istri, dan yang lainnya akan disebutkan nanti insyaallah, disertai dengan niat dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan sebagian ulama menambahkan lagi ta'abudan lillah sebagai bentuk ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini makna puasa menurut syariat, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saum bermacam-macam bentuknya. Ada saum yang wajib, ada saum yang sunnah, ada juga saum yang apa? Haram. Saum yang wajib contohnya saum apa? Ramadan. Saum apa lagi? Saum qadha. Apa lagi? Saum kafarah. Apa lagi? Saum nadar. Ini antara saum-saum yang wajib. Ada juga saum yang sunnah. Ini banyak ya. Senin, Kamis. Nah, saum Daud 3 hari dalam sebulan, boleh di awal bulan, boleh di tengah bulan, boleh di akhir bulan, boleh sebagiannya di awal, sebagiannya di tengah, sebagian di akhir, boleh-boleh saja. Tapi yang paling afdol, yang paling utama, puasa 3 hari dalam sebulan ketika ayyamul bid, ketika bulan purnama, tanggal 13, 14, 15 dari bulan-bulan Hijriah, bukan bulan-bulan Masehi. Bukan tanggal 13, 14, 15 Januari puasa, 13, 14, 15 Februari puasa. Bukan, tapi bulan-bulan apa? Hijriah. Nah, ada juga puasa yang haram. Puasa ketika apa? Hari raya. Idul Fitri, Idul Adha. Menghususkan puasa di hari Jumat. Ini pun dilarang. Berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ini pun dilarang. Ya. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Jangan mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Nah. Kepada siapa diwajibkan puasa Ramadan? Sebut tadi kepada seorang muslim. Ini yang pertama. Ya. Kepada seorang muslim. Adapun orang kafir, walaupun mereka diperintahkan untuk melaksanakan agama, ya, baik pokok-pokok agama ataupun cabang-cabang daripada agama, tapi ibadah yang mereka lakukan itu gak akan terima. Gak akan terima. Nah, dan tidak dituntut bagi mereka untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut di dunia. Tapi ketika di akhirat mereka diadab disebabkan tidak melakukan ibadah-ibadah tersebut. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, walaupun mereka sholat, sholatnya tidak akan terima. Walaupun mereka zakat, zakatnya tidak terima. Walaupun mereka melaksanakan ibadah haji, tidak akan terima. Begitu juga walaupun mereka saum, saumnya tidak diterima. Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidaklah yang menghalangi mereka untuk diterima infak-infak mereka melainkan dikarenakan mereka mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Mereka infak sedekah, mereka terima infak sedekahnya. Kenapa dikarenakan mereka kufur? Orang kafir membangun masjid misalnya, enggak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kafir. Begitu juga orang kafir berpuasa, puasanya tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan tidak dibangun di atas keimanan. Sehingga yang wajib melaksanakan puasa itu adalah kaum muslimin. Nah, laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, baligh. Sudah baligh. Nah, di mana alamat baligh bagi laki-laki dan bagi perempuan? Ada yang sifatnya mustarik, ya. Untuk kedua-duanya ada juga yang sifatnya khusus, bagi laki-laki saja atau bagi perempuan saja. Nah, yang sifatnya mustarik, ya, sama-sama bagi laki-laki bagi perempuan, yaitu dengan ikhtilaf mimpi. Maaf-maaf saja, mimpi berhubungan suami istri. Nah, ini alamat seseorang itu apa? Baligh. Baik laki-laki maupun perempuan. Walaupun jarang pada perempuan, tapi kalau sana mimpi demikian, ini alamat baligh. Dan juga di antara ciri yang lainnya, ketika sudah tumbuh rambut kemaluan, ini pun di antara ciri baligh. Atau ciri yang lainnya ketika masuk usia 15 tahun. Nah, bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Ada juga yang khusus bagi perempuan, yaitu ketika sudah mencapai usia haid. Nah, walaupun masih usia 9 tahun atau mungkin di bawah 9 tahun, kalau sudah haid berarti dihukumi telah baligh. Tapi kalau seandainya ketika sudah usia 15 tahun belum haid, ya, maka dihukumi baligh dikarenakan usianya sudah mencapai 15 tahun. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum puasa bagi anak kecil? Anak kecil yang dia mampu untuk melaksanakan saum, maka tetap dihasum untuk melaksanakan saum. Sebagaimana ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika disyariatkan puasa Asyura, ketika itu para sahabat memerintahkan anak-anak kecilnya yang mampu untuk berpuasa untuk berpuasa. Bahkan mereka menyediakan mainan. Nah, tatkala anak kecil tersebut nangis minta makan, nah, maka dialihkan untuk bermain permainan tersebut, ya, membiasakan mereka. Tapi tadi, bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Adapun yang tidak mampu, jangan memaksakan, ya. Anaknya sudah mau pingsan, tunggu nak 5 jam lagi, tunggu nak 6 jam lagi, jangan dipaksakan. Anak sudah mau pingsan. Ini bagi yang mampu. Apa membiasakan mereka melaksanakan ibadah, walaupun belum baligh, tapi membiasakan ibadah itu sejak mereka kecil. Nah, dalam perintah sholat saja, Allah Subhanahu Wa Taala atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya kita memerintahkan anak-anak kita melaksanakan sholat ketika usia berapa? 7 tahun. 7 tahun ya biasanya anak-anak belum mencapai usia baligh. Nah, baru tamyiz. Dan memukul mereka ketika tidak melaksanakan sholat dalam usia 10 tahun. Senanglah kita membiasakan anak-anak kita untuk melaksanakan ibadah. Ya, walaupun tidak wajib puasa bagi anak kecil, tapi kalau anak kecil tersebut mampu untuk melaksanakannya, maka hendaklah kita membiasakannya melaksanakan ibadah. Nah, Muslim balik akil, dan diwajibkan bagi orang yang berakal. Sehingga orang yang gila enggak ada kewajiban untuk melaksanakan saum. Rufi al-aqlam anis-salas, diangkat pena ini dari tiga orang, di antaranya dari orang yang gila sampai dia sembuh, sampai dia sadar dari kegilaannya. Nah, bagaimana kalau orang yang gilanya itu satu hari gila, satu hari tidak, ya? Berarti ketika dia dalam keadaan gila, gak ada kewajiban berpuasa. Tapi ketika dia dalam keadaan sembuh dari gilanya tersebut, dia wajib untuk berpuasa. Dan juga yang berikutnya, bagi orang yang mampu untuk melaksanakan saum. Adapun orang yang tidak mampu melaksanakan saum, baik dikarenakan sakit atau mungkin dikarenakan sudah lanjut usia, maka dibolehkan baginya untuk berbuka. Nah, para ulama menyebutkan orang yang tidak bisa untuk berpuasa itu ada dua keadaan. Yang pertama, dia tidak mampu dan mustamirron, terus menerus dalam keadaan tidak mampu melaksanakan puasa. Sebagaimana orang yang sudah lanjut usia, sudah sepuh, terus menerus tidak bisa melaksanakan saum. Atau orang yang sakit dengan sakit yang sifatnya menaung, bahkan sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, terus dalam keadaan sakit, tidak mampu untuk berpuasa. Maka orang yang semacam ini, nah, maka gantinya adalah membayar fidyah. Yang kedua, orang yang tidak mampu melaksanakan puasa hanya pada waktu tertentu saja, tidak terus menerus. Seperti orang yang sakit, dan sakitnya itu ada kemungkinan sembuh, ya. Misalkan sedang puasa dia sakit, mungkin sakitnya sakit tipes misalnya, ya. Dia berbuka, ada kemungkinan dia sembuh. Nah, dan sakitnya hanya pada waktu tertentu saja, maka yang demikian, ketika dia berbuka, dia harus mengqadha puasanya. Ya. Kewajiban puasa ini berdasarkan Al-Kitab, Sunnah, dan juga Ijma'. Adapun dalil dari kitab, sebagaimana ayat yang sering kita dengar, Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan saum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, apabila engkau mendengar ucapan Allah dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarkanlah dengan sesama. Dikarenakan yang akan diucapkan setelahnya itu apakah berupa perintah yang harus kita lakukan atau berupa larangan yang harus kita tinggalkan. Sehingga dengarkan dengan sesama. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, kita sebagai seorang mukmin ketika mendengar ayat ini dengarkan dengan sesama. Apakah itu perintah atau larangan? Nah, dan dalam ayat yang kita bacakan tadi, setelah Allah mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu, diiringi apa? Perintah untuk melaksanakan salat. Nah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ini menunjukkan bahwasannya perintah yang ada dalam ayat ini sebagai konsekuensi daripada keimanan. Sehingga Allah memanggil dengan seruan keimanan, wahai orang-orang yang beriman. Sehingga saum ini merupakan konsekuensi daripada keimanan. Hendaklah melaksanakan saum. Baik. Di mana saum, sebagaimana kita ketahui, salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Ya. Kalau katakan bahwasanya saum ini selain diwajibkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan pula kepada umat yang sebelumnya. Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Bukan berarti kaifiah saum umat Nabi Muhammad sama dengan kaifiah saum umat dahulu. Tapi Allah mengatakan sebagaimana diwajibkannya. Dan artian kesamaan di sini kesamaan dalam bentuk kewajibannya. Saum ini selain diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad, telah diwajibkan pula kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hikmah daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang kita bacakan tadi, kama kutiba ala ladina min qablikum, faedahnya disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala bahwasanya ayat ini menunjukkan tentang keutamaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan tidaklah suatu maslahat dan keutamaan yang ada pada umat-umat sebelumnya melainkan didapatkan juga pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat sebelumnya diperintahkan untuk berpuasa, dikarenakan dalam puasa banyak keutamaan-keutamaannya. Dan ternyata keutamaan-keutamaan dan afdaliyah atau maslahat yang ada pada umat-umat terdahulu ada juga pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara hikmah yang lainnya dengan disebutkannya sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, ini dalam rangka tasliyah litahfif, ya, sebagai penghibur. Nah, untuk meringankan dalam melaksanakan ibadah saum. Bahwasanya ibadah saum ini bukan hanya diwajibkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ternyata ibadah saum ini telah diwajibkan pula kepada sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini kita merasa ringan untuk melakukannya. Umat sebelumnya pun mampu, nah kita pun mampu untuk melakukannya. Seperti hanya kita kalau kena musibah, ya, di suatu kampung kita kena musibah. Kalau yang kenanya hanya kita saja, berat rasanya. Ya. Yang kena musibah hanya saya saja, hanya kita saja. Nah, sementara orang lain tidak dapat musibah, berat rasanya untuk menanggungnya. Nah, tapi tatkala yang kena musibah tersebut adalah semua yang ada di kampung tersebut, rasanya ingat. Saya kena musibah, orang lain juga sama kena musibah. Sabar, lebih sabar dalam menghadapinya. Nah, begitu juga tatkala disyariatkannya puasa, puasa ini bukan hanya perkara yang Allah wajibkan bagi umat Nabi Muhammad saja. Ternyata umat-umat sebelumnya pun telah diwajibkan untuk melaksanakan puasa, sehingga kita ringan dalam melaksanakannya. Barakallahu fikum. Dan hikmah melaksanakan saum, Allah katakan la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Nah, sekali ini bukan hikmah diwajibkannya puasa, yaitu takwa Allah, melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan orang yang berpuasa dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan dalam rangka beribadah kepada Allah, bahkan meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang berpuasa. Dan juga orang yang berpuasa ini, di antara hikmah yang lainnya, orang yang berpuasa ini biasanya lebih banyak melaksanakan ibadah. Ini kita rasakan. Tatkala kita puasa, bersemangat membaca Al-Quran, melaksanakan sholat-sholat sunnah, baik itu duhanya, baik rawatibnya, baik sholat malam, dan lain sebagainya, kita rasakan. Keimanan kita naik tatkala kita melaksanakan ibadah saum. Bahkan tatkala kita saum, kita berusaha menjaga lisan kita, menjaga telinga kita, menjaga mata kita. Kita kan khawatir saum kita itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dengan saum ini bisa menghalangi jalannya syaitan untuk mengawal kita. Nah, Rasul mengatakan inna syaitan yajri ala ibni Adam majruddam. Sesungguhnya syaitan ini berjalan ya, pada manusia ini sebagaimana aliran darah. Ya. Terus mengawal, tapi ketika tahu, nah, aliran darah kita tidak seperti tatkala kita tidak melaksanakan saum, sehingga melemahkan jalannya syaitan, melemahkan gangguan syaitan. Nah, dan juga ketika saum, orang yang kaya dia akan merasakan bagaimana rasanya haus, bagaimana rasanya lapar, sehingga tatkala dia merasakan bagaimana haus, bagaimana lapar, muncul kepedulian kepada saudara-saudaranya yang miskin, yang fukara, sehingga dengan itu tumbuh jiwa sosialnya untuk membantu mereka, untuk meringankan beban mereka. Ini antara hikmah saum. Sehingga kita pun sering melihat ketika saum banyak sekali sedekah-sedekah. Ya, infak-infak itu sangat banyak ketika di bulan Ramadan. Orang kaya merasakan bagaimana haus, bagaimana lapar, sehingga tumbuh kepedulian kepada fuqara wal masakin. Kalau kita menahan lapar mungkin sifatnya hanya pada waktu tentu saja ketika di bulan Ramadan, dari terbit fajar sampai terbenam matahari sudah terbayang nanti buka dengan ini, dengan itu. Minumannya ini ya, mungkin ada berapa kali minuman ya, ada 3 macam minuman, 4 macam minuman, itu terbayang. nanti makannya dengan menunya ini, menunya itu dan sebagainya. Terbayang. Sahur juga sudah terbayangkan. Sahur hari ini menunya ini, besok ganti menu lagi dan sebagainya. Berbeda dengan Bukhara wal Masakin. Nah, entah sampai kapan mereka menahan lapar dan dahaga. Kalau kita hanya terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi Bukhara wal Masakin, ada yang menahan lapar sampai berhari-hari. Ada yang menahan lapar sampai berbulan-bulan. Ada juga yang bertahun-tahun. Bahkan ada yang meninggal dikarenakan kelaparan, kehausan. Nah, sehingga hendaklah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara bentuk syukur kita dengan rizki harta yang Allah berikan kepada kita, hendaklah kita perhatian kepada saudara-saudara kita, fuqara wal masakin. Dengan puasa melatih diri kita supaya tumbuh jiwa sosial kita, jiwa perhatian kita kepada saudara-saudara kita, fuqara wal masakin. Nah, ini antara hikmah puasa la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Adapun hadis dari sunnah, Rasulullah mengatakan bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadhan, wa haji baitillahil haram. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Dan yang keempat, puasa di bulan Ramadhan. Yang kelima, haji ke baitullahil haram. Puasa merupakan ruknun min arkanil Islam, salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Barang siapa yang menolak kewajiban puasa, maka dia kafir. Orang yang mengatakan puasa itu enggak wajib, apalagi yang mengatakan puasa wajibnya bagi kalian, bagi saya enggak wajib, nah ini bisa kafir. Ada orang yang mengaku telah mencapai derajat ma'rifat, hakikat, menyatakan bahwasanya kewajiban-kewajiban itu hanya berlaku kepada kalian saja, kalian tingkatannya masih dalam tingkatan syariat, harus melaksanakan kewajiban-kewajiban. Adapun saya sudah mencapai derajat makrifat hakikat, gak wajib lagi puasa, gak wajib sholat, gak wajib zakat, gak wajib haji dan lain sebagainya. Dari mana pembagian tingkatan agama ini dengan syariat makrifat hakikat, dengan pemahaman yang disebutkan tadi? Tidak ada pemahaman dari Nabi SAW seperti itu. Dan juga para sahabat yang mulia, kita lihat Nabi SAW orang yang paling ma'rifat, yang paling mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ibadahnya sungguh luar biasa. Tidak mentang-mentang merasa dekat dengan Allah kemudian tidak beribadah. Ya demikian Nabi SAW justru semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengar hadis bagaimana sholatnya Nabi sampai pecah-pecah kakinya. Nah, saking lamanya melaksanakan sholat malam. Bagaimana ibadahnya Nabi SAW lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, lebih-lebih lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, sampai belum menghidupkan malamnya, tidak tidur dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian datang orang yang mengatakan, saya sudah mencapai makrifat tadi, ibadah itu wajibnya bagi kalian, bagi saya enggak wajib. Puasa wajibnya bagi kalian, bagi saya enggak wajib. Sungguh, ucapan ini ucapan yang bisa menjatuhkan kepada kekafiran, menolak kewajiban puasa. Nah, kapan diwajibkan puasa Ramadan? puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Ayat yang berkenaan dengan wajibnya puasa Ramadan ketika itu turun di bulan Sya'ban. Dan Nabi SAW beliau berpuasa selama berapa tahun kali? 9 tahun. Ya. Dikatakan Nabi meninggal pada tahun 11 Hijriah. Sedangkan turunnya kewajiban untuk berpuasa pada tahun kedua Hijriah. Sehingga Rasulullah melaksanakan puasa Ramadan selama 9 tahun. Nah, disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan perlu kita ketahui, diwajibkan yang puasa Ramadan ini memiliki beberapa fasik. Sebagian ulama menyebutkan ada 3 fasik. Yang pertama, sebelum diwajibkan yang puasa Ramadan, kaum muslimin diperintahkan untuk melaksanakan puasa apa? Asyura. Puasa tanggal berapa Asyura? 10 Muharram. Nah, ini sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Kemudian setelah itu Allah mewajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Dan puasa Asyura hukumnya menjadi sunnah. Ini fase yang kedua. Fase yang kedua dihapus kewajiban puasa Asyura, digantikan dengan puasa Ramadan. Nah, sehingga puasa Asyura hukumnya menjadi sunnah. Fase yang ketiga, ketika diwajibkannya puasa Ramadan, manusia diberikan pilihan antara berpuasa atau membayar fidyah. Bagi yang mampu untuk berpuasa, boleh memilih. Boleh berpuasa, boleh juga tidak berpuasa, tapi mengganti dengan bayar fidyah. Kan kalau kita pahami sekarang ini, yang tidak mampu berpuasa dan tidak bisa melaksanakan puasa, dia bayar fidyah. Bukannya? Nah, tapi ketika awal-awal Islam, yang mampu untuk berpuasa pun diberi pilihan, ya, boleh berpuasa dan ini lebih baik baginya, boleh juga berbuka, tapi dia mengganti dengan bayar fidyah. Nah, ini 3 fase. Ketika awal-awal disyariatkan yang puasa Ramadan, Allah mengatakan wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan puasa kemudian dia berbuka, maka membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Nah, kemudian ayat ini Allah hapus dan Allah mewajibkan puasa bagi yang mampu untuk melakukannya, tidak ada pilihan lagi, dengan ayat yang berikutnya surah Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkumus sahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Ketika turun ayat ini, nah, tidak ada pilihan lagi bagi yang mampu untuk melaksanakan puasa, melainkan dia harus berpuasa. Gak bisa lagi memilih untuk berbuka kemudian bayar fidyah. Ya. Berbuka itu dibolehkan bagi orang yang tidak mampu. Adapun bagi yang mampu, tidak boleh memilih untuk berbuka kemudian diganti dengan bayar fidyah. Walaupun pada awal-awal Islam dibolehkan demikian, dihapus dengan ayat tadi. Ya. Insya Allah, ini fase-fase atau keadaan-keadaan diwajibkannya puasa Ramadan. sebagaimana disebutkan dalam hadis Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lama nazarat hadil ayah, ketika turun ayat ini, wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun tu'am miskin, bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan puasa kemudian dia berbuka, maka hendaklah dia bayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Ketika turun ayat ini, kana man arada ay yuftira yaftadi, orang yang ingin berbuka dia berbuka diganti dengan bayar fidyah, padahal dia mampu melaksanakan puasa. Hatta nazalat al-ayatu allati ba'daha, sampai turun ayat yang berikutnya. Nah, faman syahida minkum as-sahra falyasum, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dan ayat ini menghapus hukum yang ada pada ayat sebelumnya. Nah, paham insyaAllah ya. Kemudian ketika awal Islam, bagi yang berpuasa diharamkan makan, minum dan menggauli istrinya sejak dia tidur atau setelah melaksanakan sholat isya. Dalam artian orang yang berpuasa, nah, kemudian dia tertidur, ketika bangun tidak boleh dia berbuka sampai menyambung hari yang berikutnya, atau setelah sholat isya tidak boleh dia makan dan minum lagi. Misalnya jam 5:30 sore menjelang waktu berbuka, orang tertidur, bangun jam 6:30, sudah azan maghrib, ketika dia bangun tidak boleh dia berbuka, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ini ketika awal-awal Islam. Atau batas waktunya itu sampai dia sholat isya, maghrib misalkan, dia berbuka, datang waktu isya, setelah sholat isya tidak boleh lagi makan, minum, dan tidak boleh mendatangi istrinya. Ini ketika awal-awal Islam. Nah, sebagaimana hadis Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, ya, diriwayatkan Imam Bukhari, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana ar-rajulu shaiman, apabila seorang itu berpuasa, fa hadara iftar, kemudian mendekati waktu berbuka, fa nama qabla an yuftira, kemudian dia tidur sebelum berbuka, lam yakul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsi, dia tidak boleh makan di malam itu, tidak boleh juga makan di siang harinya, sampai datang waktu berbuka berikutnya, sampai sore. Ya. Paham? Jadi gak boleh makan, gak boleh minum di malam harinya, disambung dengan hari yang berikutnya, sampai datang waktu berbuka lagi. Jadi puasanya bisa berturut-turut. Ya. Wa inna Qais ibn Sirmah al-Ansari kana shaiman, sesungguhnya seorang sahabat yang bernama Qais ibn Sirmah al-Ansari, dia berpuasa. Falamma hadara al-iftar ata imra'atahu, ketika hendak datang waktu berbuka, menjelang waktu berbuka dia datang kepada istrinya. Faqala laha indaki ta'am, berkata kepada istrinya, apakah engkau memiliki makanan? Kata istrinya, tidak. Akan tapi aku akan pergi mencarikan makanan untukmu. Di mana Qais ibn Sirmah itu di siang harinya dia bekerja, bekerja, tatkala menunggu istrinya pulang membawa makanan, dia tertidur. Ngantuk, sudah kerja ngantuk tertidur. Nah, ketika istrinya pulang mendapati suaminya sudah tertidur. Dan istri mengatakan, "Khaibatalah, engkau rugi." Kenapa rugi tadi? Karena kalau sudah tidur juga boleh apa? Makan dan minum. Walaupun dia bangun tadi di jam 6:30 misalkan, ya, atau setelah maghrib dia bangun, tidak boleh makan dan minum, dikarenakan tertidur sebelum berbuka. Nah, sehingga sahabat ini melanjutkan saumnya. Saum yang tadi dia tidak berbuka sama sekali, ya. Bahkan dalam keadaan dia capek dikarenakan bekerja di siang hari, harus melanjutkan dengan saum yang berikutnya. Nah, falamma intasafa an-nahar, ketika pertengahan siang hari berikutnya, ghasya 'alaihi, dia pingsan. Pingsan. Dua hari berpuasa berturut-turut tidak berbuka. Fa dzakara dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan disebutkan kepada Nabi sallallahu tentang keadaan seperti itu. Fa nazalat hadhihi al-ayah, kemudian turunlah ayat surah Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum laytasiyam rafasun ila nisaatikum, dihalalkan bagi kalian di malam hari puasa Ramadan untuk mendatangi istri-istri kalian. Yang namanya malam berarti dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Tatkala turun ayat ini, sahabat bahagia sekali, ya. Dikarenakan waktu berbukanya panjang, ya. Bukan hanya dari maghrib sampai isya, tapi dari maghrib sampai terbit fajar, panjang waktu berbuka. Yang diturun ayat, waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Sangat bahagia sekali tatkala turun ayat ini, sehingga waktu berbukanya memanjang dari sejak azan maghrib, terbenam matahari, sampai terbit fajar. Yang sebelumnya waktu berbukanya sangat pendek, ya. Hanya ketika terbenam matahari sampai sholat apa? Isya. Kemudian memanjang waktunya. Nah, ini antara keadaan-keadaan ketika awal-awal disyariatkannya puasa Ramadan. Nah, berkaitan dengan pembatal-pembatal saum, yang membatalkan saum secara ijma adalah makan, minum, dan jima. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, adapun sekarang di waktu malam, silakan kalian untuk mendatangi istri-istri kalian dan carilah apa yang telah Allah tetapkan kepada kalian. وَقُلُوا وَاشْرَبُوا, makanlah dan minumlah, حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْعَبْيَدِ مِنَ الْخَيْتُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجَرِ, makanlah minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yang dimaksud adalah waktu fajar, waktu subuh. Ya, dalam ayat ini menjelaskan ketika malam hari bulan Ramadan dibolehkan makan, minum, dan menggauli istrinya. Berarti ketika di siang hari makan, minum, menggauli istrinya, ini bisa membatalkan puasa. Dan Rasulullah mengatakan, nah, ketika meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi, Allah mengatakan, orang yang berpuasa meninggalkan makanan, minuman, dan syahwatnya karenaku. Nah, secara ijma, makan, minum, jima ini perkara yang membatalkan puasa. Tuh. Makanan di sini baik makanan yang sifatnya mengenyangkan ataupun tidak mengenyangkan, ini membatalkan puasa. Ya. Adapun hukum tentang menelan ludah, ya, pendapat yang kuat tidak membatalkan puasa. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukilkan ijma. Ya. Ijma bahwasanya menelan ludah yang sifatnya terbiasa, kita susah untuk mengeluarkannya karena kita sedang bicara, ada ludah yang tertelan. Nah, atau mungkin ketika tidur ada ludah yang tertelan. Maka yang semacam ini tidak membatalkan puasa. Dikatakan susah untuk sengaja mengeluarkannya, ya. Susah. Lagi ngobrol, terus keluar dulu, buang ludah. Lagi ngobrol, keluar lagi, buang ludah. Berat, ya. Nah, begitu juga kalau mengumpulkan ludahnya, ya, di mulut, mengumpulkannya, kemudian dia menelannya, maka ini pun sama pendapat yang rajih, ya, tidak membatalkan puasa. Nah, ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Baz dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik. Yang bisa membatalkan itu kalau kita menelan ludah orang lain. Kalau menelan ludah sendiri gak batal. Tapi kalau menelan ludah orang lain, ini membatalkan puasa. Bagaimana dengan sisa makanan yang ada di antara gigi-gigi kita? Nah, habis sahur, nah, apalagi yang giginya itu jarang, ya, biasanya suka menempel makanan-makanan atau yang giginya itu berlubang, kadang menempel makanan-makanan. Nah, sisa-sisa makan sahur. Barakallahu fikum. Jumhur ulama berpendapat kalau menelan sisa makanan tersebut, maka ini membatalkan puasa. Ini pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, dan ini pendapat yang kuat. Kenapa? Dikatakan dianggap dia makan makanan dan ada kemungkinan dan memungkinkan untuk mengeluarkan makanan tersebut. Ya. Rasanya, misalkan, ini ada makanan. Keluarkan, mungkin untuk dikeluarkan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kalau sengaja untuk menelannya, sisa-sisa makanan yang ada pada gigi-gigi tersebut, ini membatalkan puasa. Ya. Walaupun ada di antara ulama seperti Abu Hanifah yang berpendapat tidak membatalkan puasa. Nah, tapi pendapat yang kuat membatalkan puasa. Kenapa? Dikarenakan dianggap memakan makanan. Walaupun sisa makanan, tapi masih disebut apa? Makanan. Ya, sisa makanan. Nah, kecuali sisa makanan yang sifatnya masuk bersamaan dengan ludah, yang kita tidak bisa untuk mengelaknya. Ya, kadang-kadang ada sisa makanan yang masuk dengan sendiriannya dengan air liur kita. Maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Nah, dikarenakan kita tidak bisa untuk mengeluarkannya dan masuk dengan sendirinya bersama air liur kita. Baik. Adapun tentang mencicipi makanan, ya, pendapat Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak mengapa kalau ada kebutuhan untuk mencicipi makanan, ya, hanya sebatas lidah saja. Ini asin, manis, atau lain sebagainya. Hanya sebatas lidah saja, tanpa menelannya. Nah, ini sifatnya mencicipi saja. Baik. Ini pun pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan la ba'sa ayyatata'am as-sha'im min al-khidam. Tidak mengapa orang yang berpuasa mencicipi makanan dari panci. ya, cicipi makanan tersebut, manis atau asin atau bagaimana, ya. Yang namanya mencicipi kita tahu lah, ya. Yang mencicipi satu mangkok kami mencicipi itu. Nah, hanya memperkirakan ini asin, manis atau bagaimana, ya. Bukan dimakan. Kalau makan masukkan ke dalam mulut, kemudian menelannya, dimakan. Kalau mencicipi hanya sebatas lidah saja. Ini tidak mengapa kalau sekedar mencicipi. Nah, kalau menelan dahak apakah membatalkan puasa atau tidak? Menelan dahak ini ada dua keadaan. Yang pertama, dahaknya belum sampai ke mulut, belum nampak, ya, di mulut kita, ya, baru sampai mungkin kerongkongan. Nah, kadang-kadang kerasa ya dahak. Barakallahu fikum. Kalau belum sampai ke mulut, nah, maka tatkala menelannya kembali ini tidak membatalkan puasa. Ya, sampai terasa kayak dahak misalkan, kemudian kita telan, nah, belum sampai ke mulut tidak membatalkan puasa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, an-nuhamah illam tahsul fil hadid dohil minal fard lam tadubu ittifak. Dahak apabila belum sampai kepada batasan yang nampak dari mulut, tidak memudaratkan puasanya berdasarkan kesepakatan para ulama. Yang kedua, apabila dahaknya sudah sampai mulut kemudian ditelan lagi, sudah sampai mulut, wah ini lumayan nih, telan lagi misalkan. Nah, maka ada dua pendapat di antara para ulama. Yang masyhur dari madhab Hanabilah dan ke madhab Syafi'iyah, tidak membatalkan puasa. Nah, dan kata Imam Nawawi ini pendapat jumhur sahabat. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Alamah Ibn Baz. Nah, yang tadi apa pendapat yang pertama ini membatalkan puasa. Puasa ini pendapat madhab Hanabilah dan madhab Syafi'iyah, dan ini pendapat jumhur sahabat membatalkan puasa. Ini pun yang dipilih oleh Syekh Al-Alamah Ibn Baz. Beliau mengatakan la yajuz lis-shaim bal-ru'a, tidak boleh bagi yang berpuasa untuk menelan dahak yang telah nampak di mulut, dikarenakan apa? Mungkin untuk mengeluarkannya, ya, bisa untuk mengeluarkannya, sudah di mulut kok bisa mengeluarkannya, ya. Dan ini tidak seperti ludah, dahak tidak seperti ludah. Nah, pendapat yang kedua mengatakan tidak membatalkan puasa. Ini pendapat Syekh Mukbil dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah alaihima. Kenapa alasannya? Dikarenakan belum keluar dari mulut, masih di dalam mulut. Nah, ketika menelannya tidak dianggap makan dan tidak dianggap minum. Ya. Ini pendapat siapa? Syekh Mukbil dan Syekh Musaimin. Tapi tentunya untuk kehati-hatian, ya, hendaknya kita mengeluarkannya. Dikarenakan sifatnya yang jorok, ya, kotor. Nah, dahak sudah sampai mulut, kita telan lagi kan kotor. Nah, dan untuk kehati-hatian, maka hendaknya kita mengeluarkannya. Walaupun ada di antara para ulama yang menyatakan tidak membatalkan puasa, tapi untuk kehati-hatian hendaklah kita mengeluarkannya. Dikarenakan ada juga di antara para ulama yang mengatakan tidak boleh, dikarenakan memungkinkan untuk untuk mengeluarkannya. Nah, orang yang sakit dia menggunakan jarum suntik atau yang semisalkan atau yang semisalnya. Suntikan ini kalau sifatnya bukan untuk memberikan asupan makanan seperti infus, ya, maka kalau sifatnya tidak demikian tidak membatalkan puasa. Hanya memasukkan obat saja, bukan dalam rangka mengganti asupan makanan, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau suntikan tersebut sifatnya menggantikan asupan makanan seperti infus, maka ini membatalkan puasa. Ya. Kalau infus membatalkan puasa. Nah, begitu juga obat yang dimasukkan melalui dubur, melalui bagian belakang, bagian bawah belakang, pendapat yang kuat tidak membatalkan puasa. Ada sebagian obat yang dimasukkannya melalui dubur, ini tidak membatalkan puasa dikarenakan tidak dikarenakan makan, tidak dikarenakan minum. Kalau masukkan obat melalui dubur, disebut minum obat nggak? Enggak. Berarti tidak membatalkan puasa. Begitu juga kalau kentut dalam air, tidak membatalkan puasa. Sebagian orang mengatakan kentut dalam air batal puasanya. Dari sisi mana batal puasanya? Ini bukan makan, bukan minum. Kenyang katanya. Kenyang gak? Enggak membatalkan puasa. Bukan makan, bukan minum. Sehingga tidak membatalkan puasa. Begitupun bersiwak, bersiwak tidak membatalkan puasa. Bahkan dihasung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bersiwak dalam setiap keadaan. Nah, terutama ketika kita hendak sholat, ketika kita hendak berwudu, baik ketika kita puasa ataupun dalam keadaan kita tidak berpuasa. Yang jadi masalah kalau seandainya kita bersiwak menggosok giginya menggunakan pasta gigi. Kalau bersiwak dengan apa batang siwak tidak membatalkan puasa. Nah, atau dengan sikat gigi tanpa memakai pasta gigi tidak membatalkan puasa. Nah, jadi perbincangan bersiwak menggunakan pasta gigi. Sebagian ulama berpendapat selama tidak sampai ke kerongkongannya, hanya sebatas di mulut saja, ini tidak membatalkan puasa. Sebagaimana fatwa Syekh Ibn Baz dan juga Syekh Ibn Utsaimin dan Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, di antara para ulama, kalau tidak sampai ke tadi tenggorokannya tidak membatalkan puasa, kalau hanya di mulut saja, ya. Barakallahu fiik. Tapi karena saya Ibnu Utsaimin beliau mengatakan al-aula adamu istimali, yang lebih utama tidak menggunakannya. Dikarenakan apa kata beliau? Dikarenakan ya pasta gigi itu kadang-kadang memiliki zat-zat yang kuat, ya, yang kadang-kadang bisa masuk ke dalam mulut atau ke dalam kerongkongan, ke dalam perut kita. Nah, dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Ya. Walaupun boleh tapi hati-hati, jangan sampai banyak pasta giginya misalnya. Apalagi sudah pasta gigi gosok gigi kemudian kumur-kumur dia bikin ngelihat lagi, nah, ini bahaya bisa masuk ya. Bagaimana dengan merokok? Ada sebagian orang yang mendapat merokok dan menekan puasa. Merokok boleh nggak merokok? Selain di bulan Ramadan. Merokok walaupun di luar bulan Ramadan tidak boleh. Kenapa dikarenakan merokok itu secara tidak langsung dia membinasakan dirinya kepada kebinasaan. Ya. Kalau kita lihat di bungkus-bungkus rokok itu, oh bacaannya, merokok menyebabkan kanker jantung, apalagi dan lain sebagainya. Nah, berarti makanan yang baik atau yang jelek? Jelek. Ya. Bahkan bisa disebut sebagai racun. Nah, sehingga jelas tidak boleh kita minum racun, kita membunuh diri walaupun perlahan-lahan, memudaratkan kita. Tidak boleh kita makan perkara yang memudaratkan kita. Nah, belum lagi menghamburkan harta, ya. Apalagi di bulan Ramadan. Dan merokok termasuk perkara yang membatalkan puasa. Nah, kenapa? Dikarenakan dalam rokok tersebut ada zat-zat atau nikotin-nikotin yang masuk ke dalam perut, ya, ke paru-paru juga. Nah, sehingga orang yang merokok ini biasanya perutnya atau paru-parunya itu hitam, ya. Sehingga Syekh Al-Alama Ibn Saibin rahimahullah ta'ala, beliau mendapat bahwasannya merokok itu termasuk perkara yang membatalkan puasa. Nah, kalau memakai obat atau alat pernapasan, kalau yang punya penyakit asma misalkan, bisa pakai apa itu alatnya? Yang bawa atau apa? Istilahnya itu yang punya penyakit asma untuk bantu pernapasannya, ya. Atau pakai apa itu, cairan atau apa, bukan cairan, sifatnya untuk membuka rongga-rongga pernapasannya. Nah, Sayyidina Sayyidina rahimahullah ta'ala mengatakan istimalu hadal bukhah jaizun lis-shaim, menggunakan obatnya semacam ini membantu pernapasan orang yang terkena penyakit asma tadi, ini boleh bagi yang berpuasa, baik itu puasa Ramadan atau puasa selain di bulan Ramadan. Apa alasannya? Dikarenakan alat ini tidak sampai ke perut, ya. Akan tapi ayat ini hanya membuka rongga-rongga pernapasan saja, ya. Dengan alat itu membuka rongga-rongga pernapasan sehingga dia bisa bernapas seperti biasa, ya. Dan ini bukan termasuk makan, bukan termasuk minum, sehingga tidak membatalkan puasa. Allahu a'lam. Nah, apa hukum istimna'us shaim, orang yang berpuasa melakukan masturbasi, ya, mengeluarkan maninya baik dengan tangannya atau dengan alat yang lain. Onani di bulan puasa ataupun di luar bulan puasa ini perkara yang diharamkan, tidak boleh. Nah, dan ketika di bulan puasa seorang melakukannya, pendapat yang kuat membatalkan puasa. Kenapa? Dikarenakan orang yang berpuasa hendaklah dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena Allah. Orang yang melakukan onani tidak meninggalkan syahwatnya. Dia sengaja mengeluarkan maninya, ya, dengan melakukan onani tersebut sehingga membatalkan puasa. Sebagaimana fatwa Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Al-Alama Ibnu Baz rahimahullah alaihima. Nah, adapun kalau mimpi, orang yang berpuasa dia mimpi berhubungan suami istri walaupun sampai keluar mani, ini tidak membatalkan puasa, dan ini secara ijma kesepakatan para ulama. Nah, begitu juga ketika seorang suami dengan istrinya mencium istrinya, berpelukan dengan istrinya, ya, apabila tidak keluar mani, ini pun tidak membatalkan puasa. Ya. Barakallahu fiikum. Insyaallah mungkin kita lanjutkan Ba'da Ashar. Wa ilam alhamdulillah. Subhanahu wa bihamdi. Asyadu ala ila ila anta asyadu ala ila anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sisa pembahasan tentang sholat tarawih dan amalan-amalan yang dihasung di bulan Ramadan. Ya, sholat